Abad. Al-Masalah Al-Thaminah, masalah yang ke-8. Istidlalu ala butlani syai' bi annahu yattabi'hu lam yattabi'hu illa du'afa. Masalah yang ke-8, orang-orang jahiliyah beristidlal, berdalih ala butlani syai' akan batilnya sesuatu hal, salahnya sesuatu hal. Ya. Kenapa difonis salah, difonis batil? Bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa'u. Karena tidak ada yang mengikuti hal tersebut kecuali orang-orang yang du'afa, orang-orang lemah. Jadi mereka mengklaim, oh ini salah nih, berarti ini. Ya, kenapa salah? Karena enggak ada yang ngikutin kecuali orang yang lemah. Nah, itu jahiliyah. Kaqaulihi, semisal firman Allah Ta'ala yang mengutip ucapan orang-orang jahiliyah, anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun. Apakah kami akan mengikuti engkau sedangkan yang mengikuti engkau adalah orang-orang yang arjalun, orang-orang yang lemah? Ya, wa qawlihi aha ulai mannallahu alaihim min bainina. Dan firman Allah Ta'ala mengutip lagi ucapan mereka tatkala mereka melihat pengikut para nabi adalah orang-orang yang lemah, kata mereka, aha ula imanallahu alaihim min bainina, apakah mereka itulah orang-orang yang du'afa itu yang Allah telah berikan anugerah kepada mereka daripada kami sehingga kami enggak dapat hidayah, dia mereka yang dapat. Faradallahu biqaulih, maka Allah membantah mereka dengan firman-Nya, alaisallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih mengetahui siapa yang bersyukur? Tidak peduli dia yang lemah, tidak peduli dia yang kuat. Ya, asyarhu, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Hadhil mas'alatu aqsul lati qablaha. Permasalahan ini kebalikan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya apa? Orang-orang jahiliyah berdalih dengan yang kuat pasti benar, yang kaya pasti benar. Wa hiya al-istidlalu bil quwwah ala anna ashabaha 'alal haqq. Yaitu berdalih, berargumentasi ya, dengan sesuatu yang kuat, bahwa orang yang kuat pasti dia berada di atas kebenaran, pasti itu yang benar. Wa fi hadhihi al-mas'alah yastadilluna bidda'fi 'ala anna ad-du'afa laysu 'ala al-haqq. Dan di permasalahan ke ini, yang ini permasalahan ke-8, mereka berargumentasi, berdalih bahwasanya yang lemah, berargumentasi dengan kelemahan bahwasanya orang-orang yang du'afa, kaum du'afa, kaum lemah, kaum miskin, mereka pasti tidak berada di atas kebenaran. Walau lau kanu ala haqqin ma saru du'afa, kata mereka. Seandainya orang ini ada di atas kebenaran, tentu mereka tidak du'afa, tidak lemah, tentu mereka kaya. Ya. Hada mizanu ahlil jahiliyati bi ma'rifatil haqqi minal ba'til. Inilah mizan, timbangan orang-orang jahiliyah dalam menilai, mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. La ya'lamuna anna al-quwwata wadh-dha'fa biyadillahi subhanahu. Mereka enggak tahu bahwasanya kekuatan, kelemahan itu di tangan Allah. Allah yang memberikan kelemahan, Allah yang memberikan ya, kefakiran, dan itu bukan dalam rangka menghinakan. Ada orang yang lemah, ada orang yang fakir, yang miskin, bukan berarti Allah hinakan. Ya. Bisa jadi Allah kehendaki kebaikan dan kebanyakannya demikian, agar hisabnya ringan, agar dia lebih tawadu, agar dia lebih menerima kebenaran dibanding orang-orang kaya. Hisabnya berat, sombong, susah menerima kebenaran, belagu, songong. Nah, itu orang kaya, kebanyakannya demikian. Ya. Kalau ada orang kaya yang ternyata tawadu menerima kebenaran, oh itu lebih baik, bagus lagi. Taib. Wa anna dha'ifa qad yakunu 'alal haqqi wa huwa dha'ifun, dan orang yang lemah itu kerap kali dia berada di atas kebenaran walaupun dia lemah. Wa annal qawiyya qad yakunu 'alal batil wa huwa mantiq, wa annal qawiyya qad yakunu 'alal batil. Sedangkan yang kuat itu kerap kali dia berada di atas kebatilan. Wa hadza mantiqu qaumi Nuhin, inilah ucapan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, lamma da'ahum ila Allah, ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka, mendakwahkan mereka kepada Allah, Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun. Kata kaumnya Nabi Nuh, apakah kami akan mengikuti engkau sedangkan yang mengikuti engkau itu orang-orang yang lemah, yang miskin, yang kere, yakni du'afa'a minna, yaitu orang-orang yang du'afa, kaum du'afa di antara kami. Falau kunta 'alal haqqi lattaba'aka al-aqwiya'u, kata mereka, kurang lebih demikian secara makna. Kalau engkau berada di atas kebenaran wahai Nuh, tentu yang mengikuti engkau orang-orang yang kuat, yang punya kekuasaan, yang kaya, yang punya kedudukan, tokoh dan seterusnya. Ya. Dan sebagian ikhwah berdalih juga dengan dalih ini. Mereka punya sifat jahiliyah ini. Misal begini. Ada tokoh ikut sebuah afiliasi pengajian, komunitas pengajian, atau artis, atau orang yang dipandang memiliki citra yang baik. Mereka berargumentasi dengan argumentasi jahiliyah. Tuh, tokoh aja ikut ngaji pengajian kita, masa kamu enggak? Itu cara berdalih apa seperti itu? Ada enggak orang salaf, ya, ulama salaf berdalih dengan omongan kayak gitu? Nih, artis aja ngaji di kami, masa kamu enggak? Pernah enggak kayak itu? Dengar enggak? Saya sering tuh ada meme-meme gitu kan. Pernah ya Bibit ya? Sebagai pemerhati dunia persilatan, Bibit paham ini. Ya. Ini ya istidlal orang-orang jahiliyah. Iya dan bila. Ini berbahaya seperti ini. Ya. Tuh. Lihat. Orang kaya udah ikut, tokoh, jenderal, menteri udah ngikut ngaji kami. Berarti ngaji kamu benar. Iya, buktinya nih. Oh. Itu permasalahan jahiliyah ketujuh. Kalau ente belajar masail jahiliyah. Ya. Nah, sekarang ke-8. Kebalikannya, berdalih kalau yang ikut orang lemah berarti dia salah. Yang ikut ngaji itu siapa? Ya. Orang-orang marginal, termarginalkan. Orang-orang rendahan, orang kiri. Nih yang ikut kajian kami, orang kaya, direktur, owner-owner, tokoh, jabat, pemain bola, artis. Subhanallah. Itu dalih apa kayak gitu? Terus coba ditampil-tampilkan. Yang artis, yang punya nama ditampilkan. Nih, ayo duduk sama kami. Tuh, biar apa? Ini benar nih pengajian, ini artis aja ikut kita. Apa kayak gitu? Kalau punya maksud seperti itu. Tapi kalau enggak lain lagi. Boleh-boleh aja. Ya, cuman yang namanya artis, tokoh, sesiapapun dia yang baru ngaji, tempatnya itu bukan ditinggikan. Tempatnya justru dibawahkan. Paham enggak? Ya. Dulu ada artis, wah nih haji nih, dia dulu ini, sekarang tuh artis joget lagi, parah lagi, lebih gila. Kemarin dielulukan, suruh jadi pemateri, ngomong pengalaman, pengalaman hijrah, mengenal sunnah. Jadi MC kajian bersama Ustadz top. Sekarang gila lagi, joget lagi, bahkan kemarin live TikTok 24 jam, gak sholat. 24 jam live TikTok, 24 jam gak sholat. Sholat gimana dia? Hah? 24 jam live TikTok joget-joget dia. Hah? Wali sholatnya di hati. Hah? Makanya bukan kayak gitu. Ya. Dulu saya di firqoh sebelah, waktu saya dulu ikut kajian yang dakwah keliling-keliling, ada artis justru dikerjain ikut khuruj. Nah ente bersihin WC, bodoh ente dulu gubernur kayak apa kayak. Peduli amat. Nah khidmat, kalau lagi khuruj itu jamaah tablik itu pagi-pagi ada musyawarah pagi itu habis bayar subuh, amirnya nentuin siapa nanti yang bacain taklim pagi, baca fadilah amal dari jam 9 sampai zuhur. Siapa yang nanti bacain taklim zuhur? Siapa yang nanti ya bacain asar, targhib asar? Siapa nanti yang jadi amir jaulah sore menjelang maghrib? Siapa nanti yang takrir, yang ceramah di masjid jam 5? Siapa nanti yang bayan maghrib, ceramah maghrib? Siapa nanti isya, nentuin yang bacain taklim hayatus sahabah, kisah sahabat? Siapa yang nanti, amirnya juga nentuin. Siapa yang dua orang yang khidmat, masak, bersihin masjid, bersihin WC masjid, belanja ke pasar? Dan berapa anggaran hari ini buat 3 kali makan patungan sampai besok pagi? Mesti ingat saya ya. Ya kurang lebih begitu. Itu kalau saya jadi amir ada artis. Nah ente bodoh modul artis kayak gak peduli. Dan rata-rata semua kayak begitu. Artisnya bukan disuruh ceramah, suruh bersihin WC. Wallahi, demi Allah emang begitu. Suruh belanja ke pasar. Mau dia gubernur, apa mau dia mantan direktur bank, kayak mau dia apa kayak belanja, enggak ente khidmat, enggak ada bayan-bayan ceramah. Mau ceramah apa? Nah, tapi di kajian sunnah artis tobat suruh duduk di atas. Somong. Hah? Jangan-jangan rukun wudu aja belum ngerti. Di atas dia di jumawa, di samping ustaz besar, di hadapan hadirin. Apa kayak gitu tarbiyah kayak gitu? Mau berdalih gitu. Oh, nih, artis aja ikut kajian kami. Masa kamu enggak? Itu gaya jahiliyah. Kalau cuma menarik audiens, gak gitu caranya. Banyak cara-cara yang lebih mendidik. Nah, mau ngapain? Artis, tokoh, pejabat, taruh di depan, mau ngapain? Apa faedahnya? Belajar, mereka belajar. Artis itu jadi sombong. Dulu belum ngaji udah jadi public figure, oh diulu-ulukan. Ini udah ngaji diulu-ulukan, harusnya dia duduk bersimpu, belajar. Ngertiin dulu dia makna kalimat tauhid, rukunnya, syaratnya. Apa? Dua rukun kalimat tauhid. Apa? 6 syarat la ilaha illallah. Apa? 4 ketentuan dalam mengimani asma wa sifat yang disebutkan di ya, wasitiyah. Hafalin usul salasa. Kasih target tuh artis, ente sebulan mesti hafal nih usul salasa, qaidul arba dulu. Ntar bulan berikutnya hafal nauqidul Islam. Ya, ntar bulan berikutnya belajar kitab tauhid. Kasih waktulah kitab tauhid 4-5 bulan. Ntar bulan berikutnya kasih sittatu mawadi' minas sirah, 6 pelajaran sirah. Berikutnya kasih kasbu syubhat, nanti kasih wasitiyah. Ya. Baru belajar dia, sambil juga dikenalin ke dia fikih-fikih dasar. Itu yang terbaik. Belajar. Terajarin juga dia bahasa Arab, kenalin dia nahwu, sharaf. Tapi sebelumnya kenalin dulu mufradat, hiwar, percakapan dasar. Ya? Itu termasuk di fikih dasar salat. Karena di fikih dasar salat itu rukun ada Al-Fatihah, la salata liman lam yaqra bifatihatil kitab, berarti diajarin tuh Al-Fatihah, diajarin wudu. Ya, dia fokus begitu aja setahun udah bagus. Ya, bukan sibuk jadi public figure, ngendorse. Allah musta'an. Apalagi kalau dari pihak panitia pengajian yang udah kenal ngaji, berdalih lagi. Tuh artis aja ngaji, tuh tokoh aja ngaji, tuh mantan pejabat aja ngaji. Masa kamu enggak? Jahiliyah. Itu jahiliyah. Ya. Allah musta'an. Nah. Taib ya. Dan juga ikhwah ya, kita ini biasain ya. Jangan mengeluh-eluhkan orang yang baru ngaji, dia enggak pantas untuk kita lu-lukan. Betul kita cintai semua, kita senyum semua, ya, kita tampakkan berwajah berseri semua. Cuma jangan ada artis hijrah kita kayak orang norak. Dulu saya punya teman, ya, ngaji dia entah kemana meruya apa itu. Kata dia ada artis siapa itu Teku Wisnu apa. Itu kasihan Teku Wisnunya. Selepas kajian semua orang berebutan selfie sama dia. Selfie sama dia. Teman saya ngeliat, ah, kok gini amat ya? Ini pengajian sunnah apa pengajian bid'ah nih? Oke, gini. Jangan-jangan pengajian nggak bener nih. Mana ada pengajian sunnah kayak gitu? Ya, kita ini juga jangan norak. Ada artis baru kenal, ya senyum dia. Pura-pura nggak kenal aja siapa. Kalau kita tinggi-tinggiin semakin tinggi dia gak mau belajar. Tadi semakin, oh saya masih public figure loh di ruang pengajian. Ente semua tolip-tolip, aneh mainnya udah mau ustad. Aneh ente duduk di bawah, saya mau ustad. Di atas jadi MC. Ustad juga maunya sama saya, makannya sama saya. Itu yang ada. Pengajian apa kayak gitu? Sunnah, sunnah apaan? Nggak ada kayak gitu. Dan kita kalau ketemu artis bawah hijrah, ya pura-pura nggak kenal aja, senyum-senyum. Ya. Saya kalau sama orang-orang artis dulu waktu di zaman jamaah tablik dulu, siapa nama antum? Gituin aja. Kalau kita tahu dia artis terkenal, siapa nama antum? Oh, tinggal di mana? Oh iya. Udah, ngapain? Oh bapak, ini. Masya Allah. Foto pak. Norak orang udik. Berbutan ketemuan sama artis. Kopdar artis nih. Kayak gitu ngaji sunah, sunah apa? Hah? Udah, senyum-senyum aja sama semua orang, sama artis kayak sama semua orang. Ya. Senyum. Kita ucapin salam pada orang kita kenal maupun gak kita kenal. Ya biasa aja. Ya biasa aja. Ya sama namanya. Biar tuh dia artis tawadu. Ternyata saya di dunia pengajian gak dikenal ya. Itu. Tapi kalau antum udah bisik-bisik, eh ada itu. Wah, Teku Wisnu. Ada Teku Wisnu. Artisnya tahu, wah ngomongin gua coba aja. Ah berarti ane tetap artis di sini. Ah, ente tolip-tolip semua ya. Ah, apa faedahnya kayak gitu? Allah musta'an. Ya, pengajian sunnah nggak kayak gitu. Itu pengajian yang, aduh, pengajian norak kayak gitu. Ya, pengajian norak. Pengajian sunnah gak kayak gitu. Pengajian sunnah itu ada artis bertobat, duduk enak aja jadi MC-MC. Gak ada. Nah, kalau mau jadi MC setoran dulu. Sini ayo jus 30. Nah. Arba'in udah sampai mana? Enak aja belum apal arba'in. Mau duduk-duduk sini. Gitu. Ya. Masa artis nih misalkan ada artis ini langsung duduk sebelah sini. Ente udah apal 30 juz. Ngaki ngapalin arba'in. Udah ngapalin Ajurumiyah udah enggak selesai apa duroh, sekarang belajar Musad Ibnu Majah, Alfiyah Ibnu Malik, Faraid belajar, Mustalah belajar, terus ente duduk di bawah. Harus di atas. Hah? Ilmu rendah sekali dibanding dengan kemasyhuran. La haula wala quwata illa billah. Ya. Taib, ya, enggak kayak gitu. Itu jahiliyah. Kalau dengan tujuan, nih artis aja ngaji, masa kamu enggak? Kalau tujuannya menarik minat audiens, enggak kayak gitu. Kita memperkenalkan ilmu, bukan memperkenalkan sosok. Nah, kita memperkenalkan ilmu. Al-haq la yu'rafu birrijal, kata para ulama. Di antara ucapan Ali bin Abi Thalib. Ini ucapan salam. Kebenaran itu enggak dinilai dari orang-orangnya ada di situ siapa? Enggak. Al-haq la yurafu birrijal. Ya, kebenaran itu enggak dilihat dari orang-orang siapa. Oh, siapa tuh? Yang itu Faza, anak mana tuh? Anak mana? Ya. Bukan kayak gitu. Allah musta'an. Mantan jenderal polisi, peduli amat mau mantan jenderal polisi. Apa acuannya? Ya, Budi Wojo ikut ngaji. Ya terus kenapa? Banyak juga kok mantan pejabat, mantan jenderal ngaji-ngaji juga. Bahkan ada yang ngajinya kuburion, ada yang ngaji. Ya terus kenapa? Bukan itu acuannya. Ya. Nih, mantan itu aja. Ntar kalau mantan-mantan atau orang-orang kesohor ikut pengajian yang salah, itu juga jadi blunder. Tuh, acuannya jadi yang paling tenar nih. Tuh, yang paling tenar nih ikut pengajian sana. Nih, yang paling tenar gak ngaji. Nah, berarti benar dong gak ngaji. Paham gak sih ini? Allahul Musta'an. Ya. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain, wa ma naraka ittaba'aka illa alladheena hum araziluna badiyar ra'yi ay alladheena laysa 'indahum ra'yun wa hum alladheena taba'uka min ghairi rawiyatin wa min ghairi tafkirin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman mengutip ucapan mereka. Ya, ucapan kaumnya Nabi Hud, kaum 'Ad, wa ma naraka ittaba'aka ila alladheena hum araziluna badiyar ra'yi. Dan kami tidaklah melihat engkau wahai Hud kecuali ya, yang mengikuti engkau itu kecuali orang-orang yang rendahan di antara kami, yang badiyar ra'yi. Apa itu badiyar ra'yi? Alladheena laisa 'indahum ra'yun, yang enggak punya pemikiran cemerlang dalam urusan dunia. Ya, humul ladheena taba'uk. Mereka itulah yang ngikutin engkau. Min ghairi rawiyatin, enggak punya gagasan yang mantap, wa min ghairi tafkirin, enggak punya pemikiran yang cemerlang dalam urusan dunia. Ya. Wa kadzalikal musyrikuuna fi ahdi Rasulillah, demikian pula musyrikun pada masa Rasulullah SAW, kanu yaskharuna min du'afa'il mu'minin. Mereka ya mencela, mengolok-olok, ya. Mencela kaum du'afa yang ada di antara kaum mukminin. Min Bilal, Salman, Al-Farisi, Ammar bin Yasir, wa Abi wa Ummi. Ammar bin Yasir bapaknya dan ibunya. Itu kan orang-orang lemah. Khabbab al-Arad. Ya, para sahabat yang miskin. Mereka cela. Wa yaskharuna min du'afa'is sahabah. Mereka cela kaum du'afa dari kalangan sahabah. Hatta innahum qalu, sampai-sampai mereka mengatakan ketika mereka sudah mau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan ya, wajangan dari Nabi, kata mereka, mana jilisu ma'aka waha'ulai indaka ija'allana majlisan ghairu majlisihim hatta natafahama ma'ak. Kata mereka, mana jilisu ma'ak waha'ulai indak, kami enggak mau bermajlis bersama engkau wahai Nabi, sedangkan mereka, orang-orang yang miskin itu ada pada, bersama engkau juga. Ija'allana majlisan ghairu majlisihim, buatkan dong majelis khusus kami, untuk kami yang enggak ada merekanya, sampai nanti hingga kami nanti bertukar pikiran memahami engkau, saling memahami engkau. Ya. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam hirsi ala hidayatihim, dari karena semangat beliau, antusias beliau agar mereka mendapatkan hidayah, pembesar musyrikin Quraisy ini, arada ya'ala lahum majlisan khassan. Nabi awalnya memang ingin membuat majelis khusus dengan pembesar Quraisy. Awalnya. Ya. Fa'atabahu Allah azza wajalla, namun dicela oleh Allah. Dilarang oleh Allah. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ma 'alayka min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alayhim min syai' fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin. Kata Allah, jangan kamu usir orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb mereka pada pagi sore, yang mereka mengharapkan wajah Allah. yaitu kalangan sahabat yang fakir. Jangan kau usir dari majelis cuman gara-gara nanti ya, supaya pembesar Quraisy gabung bersama engkau. Jangan. Ma'alaika min hisabihim min syai'. Engkau tidak ada hisab mereka sedikit pun, pembesar musyrikin Quraisy itu, pada engkau. Engkau tidak akan dihisab. Dan hisabmu pun juga tidak ada pada mereka, sehingga engkau usir. Ya. Engkau jauhkan dulu kaum fuqara dari kalangan sahabat, nanti engkau termasuk orang yang zalim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu aha ulai manallahu alaihim min baidina. Ya, demikianlah. Sebagian mereka, sebagian yang lain, ya, mereka mengatakan, apakah ya mereka mencela ini ya? Ya, mereka menguji itu. Mereka mengatakan, apakah orang-orang miskin ini yang Allah berikan anugerah ya kepada mereka dibanding kita? Nah, ini penting ya juga ya. Kalau majelis ilmu itu memang bagus, jangan ada sekat majelis orang kaya dan umum. Jangan. Jangan dibikin sekat majelis orang kaya dan majelis umum. Ya, barakallahu fiik. Boleh nggak bikin majelis ilmu di hotel? Hah? Daurah di hotel? Ya, pada dasarnya Allah musta'an. Yang semisal ini semestinya ya dihindari aja ya. Dihindari. Ya. Kenapa orang-orang itu kok maunya ngajinya di hotel? Kenapa? Kenapa enggak bikin daurah di masjid? Ya. Panitia-panitia itu juga ya. Enggak usah hitung-hitungan duit dulu, untungnya berapa. Satu kepala keluarga 1 juta, sedangkan nyewa hotel 300 ribu per kamar, sama makan 3 kali ya paling 600-700, nah dapat 300. Yang ikut gocap 50 aja kali 300 udah lumayan. Amplopin ustad paling 1 juta, 2 juta, 3 juta. Jangan mikir kayak begitu. Ya. Orang-orang kaya itu bikinin daurah umum. Gabung sama kaum muslimin. Ya. Gabung sama kaum muslimin. Enggak perlu kayak gitu-gitu. Enggak perlu. Kesian nanti. Pematerinya bagus nih, pematerinya bagus. Tapi daftar di hotel pula. Ya. Saya enggak punya duit. Enggak bisa ikut daurah deh. Patah hati. Jangan bikin kayak begitu, kasihan. Karena enak kalau daurah di masjid umum, ya. Gratis untuk umum, ya enak nggak? Enak, semua bisa ikut. Orang kaya, orang susah, orang kere, orang karo, orang batak, bisa ikut. Eh ini, kok kayak gitu kasihan. Materinya cakep, pematerinya mantep. Waktunya pas. Orang miskin, ya. Bayar. Ya. Kasihan. Ya. Allah musta'an. Emang ada yang kayak gitu? Banyak ya? Antum pasti gak pernah ikut. Sama saya juga. Kita yang doa apa ini ya udahlah melongo aja udah. Nah, Allah musta'an. Ya. Ya. Ya. Kita bukannya iri ya, ngapain iri-irian kayak gitu. Ya, cuma ini nasihat. Janganlah bikin-bikin kayak gitu. Ya. Kasihan. Seakan-akan dakwah ini, ustaz yang kasihan tuh ustaz itu. Kasihan ustaz. Ya, tapi kita mau jalan-jalan sekalian, refreshing. Sama kita mau ajak ustadz juga refreshing. ya kita patungan, ya udahlah gak usah diumumin, ya gak usah diumumin, kesian kaum muslimin yang lain yang mau ikut, ya boleh-boleh aja dia repressing di patungan, dia ngajak ustadznya repressing juga sekeluarga itu sambil ngaji, ya, silakan. Cuman kalau diumumin gitu ada HTR sekian juta, ya, satu keluarga makan buffetnya, snack, fasilitas, buku materi, modul, ya, daurah ilmiah, refreshing di pegunungan dan sejuk. Udahlah, gak usah diumumin lah, ente-ente aja, ya, ente-ente aja udah. Grup NT di grup WhatsApp, eh patungan yuk, satu orang berapa? 3 juta, satu keluarga maksudnya, di mana, di hotel ini, di Bandung, di Lembang, di Puncak, di bla bla bla bla, kita undang ustadz ini, ya udah, NT aja, ya, nggak usah diumumin, bikin pamflet, daftar, oh daftar nih, ya ada bawahnya, transfer. Tiket ini segala macam. Ya, kesempatan langka terbatas. Ya, ya iyalah langka. Salap mana ada kayak gitu. Ente aja yang bikin. Ya, ya kan kasihan kaum muslimin yang nggak mau ikut, materinya cakep, pematerinya bagus. Tapi bayar. Ya, kalau mau bikin ya kayak gitu aja. Jangan usah diumumin. Ya udah, kolektif patungan, silakan. Ya silakan, kayak gitu-gitu, silakan aja. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Wa qawlu haula'i manallahu 'alaihim min baina haula'i ya'nuna du'afa'u sahabah. Kata mereka, apakah ini para du'afa sahabah yang Allah berikan anugerah kepada kami, kepada mereka daripada kami? La yumkin ayasmikuna ilal khair, maksudnya begitu, tidak mungkin mereka orang-orang lemah ini, ya, yang mendahului kami dalam kebaikan. Law kana khairan masabaquna ilaihi, seandainya ini baik tentu mereka enggak mendahului kami, kata mereka. Wa misluhum, dan semisal mereka al-an, saat ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, alladzina yasifuna al-ulama bi annahum ma indahum ra'yun wa la tafkirun, yaitu orang-orang yang mensifati ulama bahwasanya ulama enggak punya pemikiran, enggak punya pendapat yang bagus, enggak punya pemikiran yang bagus, kolot, kata mereka. Wa anna nadarahum qaribun, namun pandangan mereka lah yang qarib, yang mantap, yang lebih dekat dengan kebenaran. Wa indahum tahajjur, wa indahum syiddatun ila ma akhiri ma yaqulun, kata mereka, para ulama ini kepala batu, tahajjur. Para ulama ini syiddah, keras, kenceng, dan seterusnya dari apa yang mereka katakan. Wa Syekh, dan Syekh Muhammad bin Abdullah Wahab, wa Abdullah Wahab rahimahullah taala, maka tabahadil masail litarij, litarikh. Dan Syekh Muhammad bin Abdullah Wahab menulis permasalahan yang ke berapa ini? Ke-8 ini, bukan sekedar ini tarikh sejarah aja, enggak. Wa inna ma katabaha litahdir. Namun beliau tulis ini supaya dalam rangka memberikan peringatan bi an yuhadara hadhil umur, agar perkara ini diwaspadai, liannaha min umuril jahiliyah, karena perkara ini termasuk bagian dari perkara jahiliyah. Baik, al mas'alah at-tasi'ah, permasalahan ke-9, iktida'uhum bi fasaqatil ulama wa juhalil 'ibad, yaitu mereka meneladani fasaqatil ulama, ulama yang fasik, ulama yang jahat, wajuhalil ubad, dan ahli ibadah yang bodoh, semangat doang. Fa'ata biqaulih, maka Allah Ta'ala mendatangkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, inna katsiran minal ahbari warruban ya'kuluna amwalan nasi bil batil, sesungguhnya banyak dari kalangan ahbar, ulama yang jahat, ya, ulama Yahudi, dan ruhban, ahli ibadah, yang bodoh kebanyakannya ahli ibadah Nasrani, biarawannya. Kebanyakan dari mereka la yakuluna amwalan nas bil batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wa qaulih la taghlu fi dinikum ghairal haqq, dan firman Allah, janganlah kalian gulu berlebihan dalam agama kalian tanpa kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang mereka telah tersesat sebelumnya. Wa adallu katsira, dan mereka banyak menyesatkan orang. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka pun telah tersesat dari jalan yang lurus. Asy-syarhu, penjelasan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, min masailil jahiliyah, di antara permasalahan jahiliyah, al-istidlal bifasaqatil ulama, berdalih berargumentasi dengan ulama yang fasik. Ini ulama betulan, artinya dia belajar nyantri, belajar agama, bertitel agama, titelnya LC, bachelor, magister, doktor, profesor, kiai, tapi fasik. Ya. Nah, berdalil dengan ulama yang pas. Oh, kata siapa rokok haram? Tuh, Kiai fulan merokok tiap hari ngebul. Kalau ini haram tentu kiai-kiai enggak merokok. Terus siapa musik haram? Tuh, Ustaz fulan ngeband. Ya, kan ada tuh waktu itu setan gondrong main gitar. Itu setan gondrong ya, adalah setan dia. Di setan ya, kan celah Rasulullah, celah sahabat, celah Aisyah ya. Celah Nabi, gila kan ya. Dia awalnya kan diorbitkan oleh penguasa untuk menjadi simbol, ini loh dai percontohan. Diundang gak tanggung-tanggung sampai istana negara, ceramah maulid, sampai dibuat terkekeh-kekeh itu presiden antum. Ya, ada di YouTube rekamannya, saya nonton. Ya, dan ceramahnya setan itu ya kayak gitu, nggak ada dalil, nggak ada ilmu, nggak ada cerita-ceritanya. Iya, kadang ngaco, dia bilang nuklir itu dari Indonesia sejak zaman Gatot Kot, apa Gajah Mada, kata dia. Ini kalau video ini terjemahin dibawa ke Vladimir Putin gitu ya, urai. Itu ya Allah. Hah? Iya, itu beneran ada, saya nonton berkali-kali itu. Ada di YouTube dia bilang nuklir itu dari Indonesia, dari Gajah Mada, kata dia, Majapahit. Ya Allah, saya itu orang gila ini. Dan dia kan di daulat ingin jadi dai percontohan yang nasionalis, yang kembali kepada Nusantara, ya, yang toleran terhadap pemeluk agama lain. Tolerannya artinya apa? Enggak ngapirin, membenarkan, ikut merayakan perayaan mereka. Awalnya kan Abu Janda. Itu Abu Janda siapa? Enggak ada yang kenal, tiba-tiba di orbit muncul, ya. Rame-rame mereka munculin. Awalnya Abu Janda apa? Ustaz. Ya. Cuman kan Al-Kafirun Al-Ikhlas saja dia enggak tahu bedanya yang mana. Kan sering kepleset gitu kan. Ya. Abu Janda gagal diorbitin setan gondrong. Setan gondrong gagal. Kepleset celah Nabi, celah Aisyah. Entah sekarang mereka. Oh ini sekarang si Miftah dia ngorbitin. Ya, sama ngorbitin tuh yang orang Syiah, Habib siapa? Ja'far. Ya. Satu lagi namanya si Ja'far. Habib apa di sana? Kribo. Nah, yang satu siapa Habib Ja'far? Oh, enggak tahu saya itu. Sama itu sih. Ah, ya itu mereka ngorbitin gitu. Ya. Tapi ya kan? Ah, si Habib itu kemarin acara buka puasa atau sahur di TV nasional Ditanya sama artis-artis, bibib pacaran boleh enggak? Oh, boleh kalau niatnya ta'aruf. Itu tuh kan, oh Habib aja boleh. Ya, dia belajar, dia ngomong dalil, dia taruhlah dia belajar, taruh dia pembelajar, taruhlah dia pengajar. Tapi berdalil dengan ini jahiliyah, ini fasik gitu. Fasik. Paham gak sih? Masuk musik warab itu setan gondrong aja, kiai gondrong, Gus gondrong aja, main gitar. Main Metallica lagi. Allah musta'an. Ya. Ya. Wal fasik wal kharij an ta'atillah fi ilmihi wa amalihi. Orang fasik itulah orang yang keluar dari ketaatan pada Allah dalam ilmu dan amalnya. Wa fasaqatul ulama, orang fasik ulama humul ladina la ya'malun bi ilmihim. Ya, ulama fasik adalah ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Aw yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Atau mereka yang berkata atas nama Allah padahal mereka secara dusta padahal mereka mengetahui. Biayaqulu, semisal mereka mengatakan hadza halal ni halal wa hadza haram ni haram. Wa hum ya'lamuna annahum kadhibun, padahal mereka tahu ini dusta. Ya, kenapa? Min ajli wusul ila raghabatihim wattiba'il ahwa. Supaya bisa ya mencapai tujuan mereka dan mengikuti hawa nafsu. Pacaran boleh enggak, Bib? Oh, boleh, asal niatnya ta'aruf. Hah? Niat ta'aruf. Bahkan mereka ganti pacaran itu kalau niatnya ta'aruf enggak apa-apa, dia ta'aruf. Ngerti enggak dia ta'aruf itu apa? Ta'aruf ya ta'aruf ta'arufan, kan? Saling mengenal, ya. Warin Sipi, ya. Misalkan Herlin, ya, nama Herlin, tinggi sekian, berat badan sekian, tempat tanggal lahir ini, profesi ini, penghasilan harian, sebulanan, segini, kriteria istri begini-gini, ya, ya. Ini apalagi riwayat penyakit, ya paling ya, mencret, spirit. Kalau yang apa mendambakan akhwat yang wah, yang Rusia, akhwatnya ngirim balik. Nah itu tar kena ketemu nggak? Nggak. Ntar lewat fasilitatornya, comblangnya, gimana Herin, cocok gak lihat CV cewek itu? Mau gak Ju? Akhwatnya tanya, mau gak Mbak? Oh gak! Ya Herin. Patah hati dia Herin. Ya. Patah hati Herin. Misalkan mau, nah, baru masuk ke jenjang berikutnya. Nador. Ya, itu baru taat. Sanadar cocok khidbah diterima sama orang tuanya, cocok apa? Dan Herin berumah tangga deh. Iya. Yeah. Herin ya, nikah deh. Ini baru gambaran. Ya. Kalau gambaran itu mudah, realisasinya ya nggak tahu kan. Kali ditolak dulu. Herin. Ini contoh aja ya, contoh. Antum ngeledekin Herin mulu antum. Hilmi tuh Herin yang dari tadi ketawanya geli tuh, bisa lihat tuh. Hilmi. Ya, tandain Herin. Jangan antum racunin tapi ntar ya. Siapa yang masak besok antum ya? Ntar pasti ini anak-anak ngetawain gue ini, awas. Pas masak dipedes-pedesin deh. Mana lagi Herin? Herin. Taib. Tahta midallatihi annahum ulama. Di bawah naungan mereka ulama. Wan nas yasikuna bihim, orang-orang percaya pada mereka. Ya, kan sekarang kayak gitu patokan. Kita bilang, oh rokok enggak boleh, Pak, haram. Dalilnya ini, dalil itu, dalil ini, dalil itu. Ya. Orang-orang berdalil gini nih. Masa haram? Kalau haram mah Mbah Yai enggak bakal ngerokok. Kamu siapa anak kemarin sore kok? Nah, itu argumentasi apa itu? Jahiliyah. Ya, argumentasi jahiliyah. Baik. Wa juhalul ubad. Ya, sedangkan ahli ibadah yang bodoh humul ladzina ya'maluna bighairi ilmin. Mereka yang beramal tanpa ilmu. Wa nas yasikuna bihim. Orang-orang percaya padanya. Bahkan ada orang nih yang bolak-balik ke masjid, apa sih persepsi orang-orang? Itu orang alim. Orang alim. Alim itu apa berarti? Berilmu. Masa dia ini orang dia rajin ke masjid kok? Tayyib. Itu keliru kan? Yaqulun haula'i sholihun, mereka mengatakan mereka adalah orang-orang saleh. Fala yughtar bil ilmi wala bil 'abid bil 'alimi wala bil 'abidi hatta yakuna kullun minhumma mustaqiman ala dinillahi azza wajalla. Kata Syekh Shalih Fauzan, maka jangan sesekali tertipu dengan ahli ilmu, dengan orang alim, dengan ahli ibadah, sampai masing-masing dari keduanya ini istiqomah lurus di atas agama Allah azza wajalla. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nasrani dan Yahudi, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar waruhban, wahai orang beriman, sesungguhnya banyak dari kalangan pendeta Yahudi, ahli ibadah Nasrani, la yaquluna amwalan nasi bil batil, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil, wa yasudduna an sabilillah, mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, ittakhadhu ahbarahum waruhbanahum arbaba min dunillah. Ya, mereka menjadikan ya, rahib-rahib mereka ya, dan ahli ibadah mereka sebagai rab-rab tandingan selain Allah. Itu bukan mereka maksudnya orang Nasrani nyembah rab, nyembah pendetanya, enggak. Kan Adi bin Hatim waktu itu mengatakan demikiannya. Ya, kata Abi bin Hatim, "Wah, kami dulu enggak, kami ketika Nasrani dulu enggak nyembah mereka." Ya, kata Nabi SAW, ya. Ya, ketika Adi bin Hatim mengatakan ama innahum lam yakunu ya'budunahum, kata Nabi SAW, lakinnahum kanu idha halalu lahum syai'an istahalluhu wa idha harramu alaihim syai'an harramu. Namun bukankah ketika pendeta-pendeta mereka menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, mereka yang ikut juga? Ya, padahal itu berbeda dengan apa yang Allah putuskan tentang halal haramnya. Kata Nabi SAW, tilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Ya, dzalika bi an halalu lahum al-harama fa'ata'uhu, itu dengan mereka pendeta-pendeta ini menghalalkan yang haram kepada umatnya, maka umatnya mentaatinya. Nah, ini bentuk peribadatan kepada tadi pendeta-pendetanya. Wa harramu alaihim al-halala fa'ata'uhu fasaru dzalika arbaban min dunillah. Ya. Dan ketika pendetanya menghalal apa mengapa namanya? Mengharamkan yang halal, mereka ikutin, mengikam mentaatinya. Itu berarti mereka ini menjadikan pendetanya sebagai rob, tandingan selain Allah. Karena hak halal haram itu adalah hak Allah. Ya. Hak rububiyah Allah bahkan. Ya. Allah, di tangan Allah lah al-amru, al-khalqu, di tangan Allah lah itu. Waliyadu billah. Lianna tahlila wa tahrima haqqun lillahi azza wa jalla. Karena yang namanya penghalalan, pengharaman hak Allah. Laisa li ahadin ayuharrima au yuhallila hasabaha wa huwa hasabahu radihi. Enggak boleh bagi siapapun dia mengharamkan atau menghalalkan sesuai dengan hawa nafsu atau tujuannya. Wuyurdian nasa wa yusayiran nas, dia mencari ridha manusia, membuat senang manusia, enggak boleh. Wal'an, saat ini hunaka nasun, saat ini ada terdapat orang-orang yang yatahayadun, mereka mencari tipu daya, membuat tipu daya ala syara', ya, membuat tipu daya pada syariat ini. Yuhillunal muharramat, mereka menghalalkan yang jelas-jelas diharamkan. Kenapa? Li ajli musayaratin nas, untuk membuat senang orang-orang. Wa irda'in nas, membuat ridha orang-orang. Hukum Natal, oh boleh mengucapkan selamat Natal, cari dalilnya. Riba bang itu bunga bang riba bukan? Oh bukan, itu bukan. Cari dalil-dalilnya. Ya. Berhukum dengan undang-undang Belanda boleh nggak? Oh boleh, ini hukum-hukum positif. Subhan. Ya. Ngasih sesajen buat jin itu syirik nggak? Oh enggak, itu ngasih makan buat jin, sedekah. Nyembah semar syirik gak? Oh enggak, asal dia niatin nyembah Allah gak? Ya. Dia anggap aja itu semar adalah wujud Allah. Iya. Subhanallah. Ya. Sampai kayak begitu ada orang yang ya, menghalalkan. Jangankan cuma menghalalin rokok, khamr, zina. Yang kayak tadi aja ada yang lebih berat lagi. Di ajli musayaratin nas wa irda'in nas, karena ingin menyenangkan orang, membuat orang ridha bisa mihim dengan sangat sangkaan mereka. Yaltamisunal hiyala, mereka cari-cari hiyal, celah. Ya. Wa yaltamisar ar-rukhas, mereka cari-cari rukhsah, rukhas. Berbagai rukhsah keringanan-keringanan. Awil kadiba ala Allah, atau berdusta atas nama Allah, bi anna Allah ahalla hada au harrama hada min ajli maslahati fulan. Ya, bahwa Allah menghalalkan ini, mengharamkan itu ya karena kemaslahatan si fulan. Ya, baik, cukup sampai sini ya. Nanti kita lanjut lagi masih di permasalahan ke 9. Ya, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.